الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواننا الأخوات yang dimuliakan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, membicarakan tentang Islam tentu tidak akan ada habisnya, karena ajaran Islam adalah ajaran yang maha sempurna. Islam adalah ajaran yang maha luas, universal sifatnya, yang selalu tepat untuk dilaksanakan dan diterapkan di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap tempat di mana manusia hidup di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah untuk kalangan masyarakat yang hidup di jazirah Arab semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk manusia, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat dari kalangan manusia dan dari kalangan jin sekalipun. Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk beriman, mengikuti dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, semenjak diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul, maka dia diwajibkan dan diharuskan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada uzur baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal ini di dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata beliau: walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah min yahud aw nasara thumma lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang keberadaanku, risalah dan tugas yang dibawa olehku dari Allah Subhanahu wa taala, entah dia dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dan siapapun dia. Kemudian dia tidak lantas beriman dan mengikuti diriku. Kata Nabi Muhammad alaihi salam, illa kana min ashabin nar. Tentulah dipastikan orang ini termasuk penduduk neraka, waliyadz billah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, membicarakan tentang generasi ghuraba secara khusus sebagai bagian dan elemen yang paling penting dari umat Islam, itu tidak akan lepas dari generasi ghuraba yang pernah ada, yang telah ditorehkan dengan tinta sejarah, bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Al-Ghuraba sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Ustaz Suharno tadi, Pak Harno, beliau adalah ustaz kita juga. Beliau menyitir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian al-ghuraba. Unasun salihuna fi unasin su'in katsir. Al-ghuraba itu adalah orang-orang yang berusaha untuk tetap menjadi yang baik di tengah-tengah masyarakat yang telah berubah menjadi masyarakat yang buruk, sehingga dia diasingkan dan merasa terasing. Semakin hari dia semakin diam terasing. Dia rasakan sendiri dan dipandang serta dinilai oleh orang lain terasing, karena dia tampil beda, tidak sama dengan keumumannya, tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya. Namun yang menjadi acuan dia, langkah dan dasar dia di dalam bersikap untuk berbeda dari yang lain adalah kebenaran, al-haq. Ini yang dimaksud al-ghuraba. Artinya orang-orang yang baik di atas kebenaran, yang tetap menjaga kebaikan dan kebenaran di tengah orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Sehingga dengan pengertian dan definisi al-ghuraba semacam ini, kalau seandainya kita melihat ada orang yang rambutnya rasta, kriwil-kriwil, anting-antingnya laki-laki, anting-antingnya 3, 2, yang kanan 3, yang kiri 2, naik sepeda, sepedanya tinggi sekali, 2 meter, pernah lihat? Saya pernah lihat, kira-kira pekan yang lalu, di Jogja, 2 orang rasta modelnya gitu, model rasta, sepedanya, bannya itu 2 meter gitu, tinggi sekali, tak bis kota. Saya perhatikan dengan kehidupan dia seperti itu, dia merasa terasing atau bukan dalam masyarakatnya, teman-temannya beda ini gitu kan, terasing ya, merasa terasing. Orang-orang juga menilainya juga negatif, kumuh, kalau kita orang Solo bilangnya kan kemproh ya, atau ada sinonim lain selain kemproh yang agak bagus gitu. Kemprik, alurnya kan kemproh. Sepedanya bukan dicet atau dikilas yang kualitas bagus ya, bekas kelas-kelasannya kelihatan sekali. Pokoknya orang itu blas gitu kita lihat. Nah dia kan merasa terasing. Apakah masuk dalam definisi dan pengertian al-ghuraba? Jawabannya tidak ya, tidak. Walaupun dia terasing, merasa diasingkan, tampil beda dari yang lain, tetapi acuan dia, dasar dia bersikap, dalil dan argumen dia bukan al-haq, bukan kebenaran, bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak termasuk dalam generasi ghuraba yang dipuji oleh Rasulullah SAW dan disanjung olehnya. Berbeda umpamanya dengan seorang pemuda muslim yang setiap selesai sholat maghrib, entah itu di masjid atau dia pulang kembali ke rumahnya, dia membaca mungkin 3-4 halaman dengan suara yang dikeraskan, sehingga tetangga-tetangganya mengetahui kebiasaan dia semenjak kecil itu baru maghrib mesti mau Al-Quran, umamanya begini. Entah itu di masjid bersama teman-temannya atau di rumah bersama dengan keluarganya. Padahal teman-temannya yang seusia, kalau sudah mulai jam 5 sore, jam 6, itu sudah keluar rumah dengan perampilan magic. Apalagi malam minggu, malam minggu pakaiannya magic. Tetek, tau tetek gak? Tetek itu duduk sore-sore gitu, di atas bu atau di pinggir rumah, di perempatan, sambil megang gitar atau sambil megang apalah segala macam. Itu kebiasaan teman-temannya yang sebaya, yang seumur. Nanti kalau sudah azan maghrib tetap aja jalan itu. Yang lainnya mungkin senangnya modif sepeda motor. Ada yang senang modif sepeda motor enggak? Modif sepeda motor dibuat apa, dibuat gini. Padahal orang tuanya kemampuan pas-pasan, akhirnya SK-nya sebagai PNS digadaikan. kan banyak seperti itu. Wah, sementing anakku senang punya sepeda motor bagus, Satria Baja Hijau. Karena motor Satria terus dikasih warna hijau itu di pilok. Kadang-kadang pemuda muslim yang kita ceritakan sebagai contoh tadi menjadi buah pembicaraan, menjadi buah bibir perbincangan. Peranak ini bu kukiemu ya, kayak kok agak aneh ya, kayaknya dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya, mulai dibicarakan. Nah, kalau untuk contoh yang kedua ini jelas termasuk generasi al-murabba yang dimaksud dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Generasi Qurayza itu muncul pertama kali bukan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi generasi Qurayza itu telah muncul semenjak Nabi Adam alaihi salatu wasallam diturunkan Allah dari surga kemudian tinggal dan menetap di bumi. Seiring diturunkannya Nabi Adam alaihi salam, maka telah terjadi peperangan dan pertentangan antara kebenaran dan kebatilan. Perang terjadi antara syaitan, iblis di satu pihak dan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Adapun tema yang dipilih di sini disesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Sebagai contoh diambil kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah tokoh al-ghuraba di masanya. Beliau adalah panutan generasi ghuraba di zamannya. Kehidupan yang dipilih oleh Nabi Nuh alaihi salam berdasarkan wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dianggap aneh oleh masyarakat itu. Masyarakat yang sekitarnya senang sekali mengambil berhala, menyembah berhala, berlaku maksiat, berbuat dosa. Namun Nabi Nuh alaihi salam berusaha untuk memisahkan diri, meninggalkan mereka. Disertai usaha dan upaya mengingatkan, menasehatkan. Jadi tidak hanya sekedar benci kemudian lantas membiarkan. Berusaha untuk meluruskan, membimbing, sehingga dicela Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan diancam untuk diusir dan dibunuh. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan istri Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, orang dekatnya yang seharusnya memberikan pembelaan dan dukungan, motivasi penuh untuk sang suami, salah seorang nabi dan rasul yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru turut memusuhi suaminya. Betul-betul berarti. Bukan hanya di masyarakat luar, bahkan di keluarga sendiri. Keterasingan Nabi Nuh alaihi salam dan sekelompok kecil yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengikut Nabi Nuh alaihi salam dalam Al-Qur'an, "Fama amana ma'ahu illa qalil." Tidak ada yang beriman dan mengikuti Nabi Nuh alaihi salam kecuali sekelompok yang kecil. Nah, keterasingan mereka ini semakin hari semakin memuncak. Berapa lama? Setahun, dua tahun, tiga tahun? Jawabannya tidak. Beratus-ratus tahun keterasingan ini dirasakan Nabi Nuh alaihi salam. Karena usia Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau meninggal dunia adalah 950 tahun. So, kalau sekarang semua umuri, bukan cuma muri, bonus. Oh, sudah. Sekarang yang sudah berumur 100, masih berumur 110, 115 itu sudah kondan. Sekarang umur 50, 60. Jadi telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa semakin mendekati hari kiamat, maka semakin berkurang umur. Dan bukan hanya umur, bahkan bentuk fisik manusia pun tinggi. Tinggi Nabi Adam SAW berapa? 60 hasta. Itu tingginya. Satu hasta ini. Tapi hastanya siapa sekarang? Nah, kan gitu. Jadi bukan cuma 60 hasta tok, tidak. Ada pertanyaan yang muncul, hastanya siapa? Hasta yang ukuran harta yang berlaku di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menyebutkannya, bukan tangan saya yang pendek ini, ya tambah sedikit lah. Kalikan 60, katakan 100 meter, ya 1,5 meter ya. Ya, meter kira-kira, kurang lebih. Nah kalau 60 harta, dure kira ya. 30 meter, tinggi ya. 30 meter, kita sekarang dari yang 2 meter itu susahnya bukan main. Pemain basket sekarang paling tinggi berapa? Yang senang basket? Pemain tertinggi basket berapa? Berapa ini? 2 meter koma ya, gak sampai 3 meter kan? Ini Nabi Adam AS ketika diturunkan di bumi itu tingginya 30 meter. Dan nanti kata Rasulullah SAW, setiap muslim dan siapapun yang masuk ke dalam surga, maka bentuk fisiknya akan disamakan dengan fisik Nabi Adam AS. Mudah-mudahan kita nanti di surga ketemu, jujur juga gimana? Kan gitu, Allahumma amin, ya Allah, semoga dikabulkan. Senang kan? Kalau zaman sekarang, orang yang tingginya 30 meter itu gilanya apa enggak? Bahkan mungkin enggak ada seorang pun yang mau dibentuk tubuhnya, fisiknya tinggi 30 meter, enggak mau. Gini aja lah. Tapi nanti di surga, sebagai bentuk kesempurnaan fisik kaum mukminin, semua tingginya rata-rata 30 meter lah, artinya 60 hasta. Jadi bukan cuma saya, dia, atau kita, kami, bukan. Tapi semua yang masuk dalam surga, bentuk fisiknya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti fisiknya Nabi Adam alaihi salam ketika beliau diturunkan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berapa tahun dari berdakwah? Beliau wafat dengan usia tutup tahun, tutup usia 950 tahun. Dan ini tetap terus berkurang dari bentuk fisik, demikian juga usia manusia. Mungkin 50 tahun atau 70 tahun yang lalu masih sering kita dapatkan seseorang yang meninggal umurnya 100 tahun, 90 tahun. Atau mungkin sekitar 500 tahun yang lalu masih ada yang 120, 130 masih. Tapi lama-kelamaan mendekati waktu dibangkitkannya hari kiamat, dia semakin berkurang. Semakin berkurang, usia manusia semakin pendek. Dan ini bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau beritakan, benar-benar terjadi dan sungguh-sungguh nyata. Nah, orang yang mau berakal, orang yang mau benar-benar berpikir dengan baik, tentu dia akan langsung beriman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Atau mengapa? Karena semua berita yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, kabar dari beliau, itu telah kita saksikan kebenarannya. Sebagian besarnya, dan tinggal beberapa hal yang besar yang belum kita saksikan, dan itu pasti akan terjadi sebagaimana keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah mendakwahi kaumnya, diasingkan, nah, dilecehkan, hingga akhirnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala setelah sekian ratus tahun berdakwah, bersabar dan betul-betul bersabar. Maka Nabi Nuh alaihi salam meminta jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam atas perintah Allah? Membuat kapal. Tambah diasingkan lagi. Ngapain buat kapal? Air saja sulit kita cari. Kok mau buat kapal kan gitu? Mana ada sungai, mana ada danau, apalagi lautan? Enggak ada. Semakin dilebar. Dan itu memang kondisi generasi berubah setiap zaman dan setiap waktunya. Ketika mereka melakukan sesuatu, mengambil langkah-langkah yang gunanya untuk menyelamatkan diri, itu dianggap kecil. Apaan? Dan apa namanya, nonton piala dunia baru sholat isya, bisa ditunda nanti. Kemarin belajar fikih disebutkan bahwa sholat isya itu bagusnya ditunda, dilaksanakan di akhir malam. Nah, repot gitu. Dan pakai nama agama untuk membenarkan perbuatan, kan gitu. Kan belajar gulubur maram kan seperti itu. Semakin malam kan semakin afdol, semakin baik. Nanti aja setelah proses semua ikut kering itu, kering halus, dapat hadiah baru sholat bisa. Jamaah. Masya Allah. Betapa indahnya syaitan menghiasi perbuatan-perbuatan jelek manusia. Kalau alasannya seperti ini ya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, masyarakat lewat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh alaihi salam termasuk contoh generasi global. Dan setiap nabi, setiap rasul alaihi salatu wassalam adalah tokoh al-ghuraba di setiap matanya. Nabi Luth alaihi salatu wassalam diutus dan diangkat sebagai nabi dan sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah masyarakatnya yang nambar kelompokum kebiasaan seks mereka itu telah melanggar norma-norma manusia. Masing-masing ingin memuaskan nafsunya sendiri. Ini kehidupan masyarakat Nabi Luth alaihi salatu wassalam. Jadi sudah menjadi kebiasaan, tren dan mode masyarakat waktu itu. Kehidupan homo dan kehidupan lesbian. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Yang laki-laki berpasangan dengan laki-laki, yang perempuan berpasangan dengan perempuan, yang tidak sama dengan mereka dicemooh. Kami enggak mengikuti tren kita. Enggak mengikuti perkembangan mode. Sekarang tuh zamannya laki-laki, perempuan-perempuan. Nabi Luth alaihi salatu wasallam mengingatkan, jangan. Tidak boleh seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dipasangkan dengan perempuan. Diingatkan, tapi justru diancam. Innaka minal mutradin, wahai Lut, la illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti dari kritikan-kritikan pedasmu kepada kami, kalau kamu juga tetap berbicara dan ngomong vokal seperti ini, akan kami usir kamu dari kampung ini. Mau diusir Nabi Lut alaihi salam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sudah tiba saatnya Allah menghukum dan mengazab mereka, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dengan bentuk laki-laki yang rupawan, cakep, datang bertamu ke rumah Nabi Luth alaihi salam. Jadi sasaran kan, laki-laki cakep, tampan, ganteng. Istri Nabi Luth alaihi salam ternyata juga bukan wanita baik-baik. Istri Nabi Luth itu ternyata terpengaruh oleh kebiasaan masyarakat. Memusuhi suaminya seorang nabi. Melihat ada tamu dua orang yang cakep, mereka kan sudah kerja sama kan begitu. Mereka sudah menjadi satu langkah, satu tujuan memuaskan nafsu. Dapat lihat ada tamunya lu suami saya. Dua orang yang ganteng sekali. Segera keluar sering berita ke teman-temannya, masyarakatnya, ada cowok ganteng ini. Yang dapat berita bukan kalangan wanita, tapi ya kalangan cowok-cowok itu. Jadi berita ini disebarluaskan di kalangan laki-laki. Ada cowok ganteng tuh datang, oh rame-rame datang. Mereka sebutkan, ya lu serahkan tamu-tamu itu kepada kami. Nabi Luth alaihi salatu wasallam marah. Sudahlah kalian berusaha cari kamu saya masih punya putri, perempuan. Mau, akan saya serahkan kepada kalian. Artinya untuk mengingatkan mereka, kalian itu laki-laki loh. Seharusnya senang sama perempuan, bukan sama laki-laki. Ini anak saya, putri saya. Mereka mengatakan, ya lu kamu itu seperti gak tahu kami aja kamu ini. Kami gak butuh perempuan, yang kami butuhkan tamumu. Nabi Luth alaihi salam kan awalnya tidak mengerti siapakah tamunya kan begitu. Karena tamunya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memang diutus Allah untuk menjadi pertanda turunnya azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Cemas, panik Nabi Nuh alaihi salam mengkhawatirkan keselamatan tamu-tamu. Kata tamu-tamunya, jangan takut. Jangan khawatir. Kami ini diutus Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam nanti menjelang subuh, tinggalkan negeri ini, tinggalkan tempat ini, ajaklah orang-orang yang beriman dan para pengikutmu, tinggalkan ini. Jangan berpaling sedikit pun belakang. Jangan pedulikan bahkan istrimu sekalipun, karena istrinya termasuk yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menolak, jangan berpaling, tetap tinggalkan ini. Jangan khawatirkan kami. Tidak diserahkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Menjelang subuh, waktu sahur, Nabi Lut alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersama dengan beliau meninggalkan negeri tanpa menoleh dan tanpa berpaling sedikit pun. Maka Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan batu-batu panas. Setelah itu diangkat negeri tersebut, dibalikkan, ditenggelamkan tanpa henti. Pada waktu sahur, di akhir malam, menegati waktu salat subuh. Dan kita perhatikan ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Seringkali kita membaca kisah-kisah para nabi yang umatnya disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada waktu sahur, menjelang akhir malam. Musibah-musibah, bencana sebagai siksa dan azab dari Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, seringkali terjadi di akhir malam, di waktu pagi, ketika manusia dalam keadaan lelah, dalam keadaan lalai. Maka sebagaimana mereka melalaikan Allah dan melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, Allah siksa dan azab mereka pada saat-saat mereka lalai dan fi ghaflah, dalam keadaan lupa. Ma'asyar ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi, beliau adalah Sayyidul Ghuraba, tokoh dan panutan generasi ghuraba di setiap zaman. Kalau ingin menjadi generasi ghuraba yang dipuji dan disanjung Nabi, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul terasing dan diasingkan. Bahkan sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salam dengan fitrahnya yang baik, dengan jiwanya yang bersih, jiwanya yang masih suci, itu hidupnya sudah merasa terasing. Kenapa saya begini? Melihat keadaan masyarakatnya, jahiliyah, melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang kotor, yang keji. Sehingga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berusaha untuk meninggalkan kebiasaan masyarakat yang jelek saat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencari ketenangan diri, untuk mencari kebenaran sebagai sebuah usaha dan ikhtiar, karena tidak senang dengan kehidupan masyarakat seperti itu. Kan terasa-terasa seakan-akan yang orang baik itu sulit didapatkan. Kalau ingin mencari musuh, mudah. Mencari seorang sahabat yang setia, sulit. Mencari lingkungan yang baik, susahnya bukan main. Kalau mencari lingkungan yang buruk, kita pun bisa menciptakan lingkungan buruk. Jangankan mencari, menciptakan sendiri aja mampu. Karena potensi kita untuk berbuat buruk sangat tinggi dibandingkan potensi dan kemampuan kita untuk menciptakan lingkungan yang baik, kan begitu. Dan ini fitrah manusia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kehidupan beliau saat remaja? Apakah bergabung dengan teman-temannya yang sama-sama remaja, bermain rebana dan itu? Atau di mana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam banyak riwayat disebutkan bahwa di setiap tahun di kota Mekah itu ada acara festival seni, itu kalau bahasa kita. Festival kesenian Akbar. FSA. Festival Seni Akbar. Jadi Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan menggembalakan kambing di padang rumput di luar daerah kota Mekah, sekitar kota Mekah, tinggi dan pernah terbetik di hati Nabi Muhammad SAW, seperti apa tuh festival seni itu yang katanya rame, muda mudi, musik, pembacaan syair, puisi, segala macam dulu. Iya, manusia biasa, tertarik, penasaran, seperti apa dengar cerita ini tertarik. Kali aja lah teman-teman, cuma pengen ngerti aja. Setelah ngerti, oh jelek, ditinggalkan. Padahal tanpa melihat pun sudah tahu kalau itu jelek kan begini. Tapi inilah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW akhirnya berangkat, meninggalkan gembalaannya, dititipkan, diamankan, berangkat ke kota Mekah ke arah di tengah jalan capek tidur ngantuk sampai pagi. Allah selamatkan. Kalau kita enggak, kan? Kalau kita pokoknya ngantuk tetap mati. Ada acara, ada halangan, gampang. Padahal kan kita bisa berpikir positif, berprasangka baik. Mungkin halangan ini itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan itu. Kan? Umpamanya pengen diajak temennya ikut naik apa studio musik Rahwana itu loh, ada nggak studio musik Rahwana? Studio musik Rahwana teman-teman banyak dari sana ini nama cewek-cewek juga umpamanya kan, wah aneh, nggak seneng aku acara, ya coba aja nggak apa-apa, nggak usah bayar nih bayari aku, tak traktir segala macam. Ya jam berapa? Minggu jam 2 siang. Berangkat dari rumah izin orang tua. Biasanya enggak bisa berbohong, tapi waktu itu akhirnya bisa berbohong. Neng gile kegiatan di sekolah. Oh iya. Orang tua siapa yang enggak seneng? Anakku minggu-minggu mlebu. Minggu aja mlebu. Belum tentu seneng masuk loh. Capek ya. Minggu aja mlebu. Ya, enggak apa-apa. Bapak yang neng di bune anaknya yang kegiatan sekolah pak boke di sana. Enaknya punya orang tua seperti ini. Akhirnya kegiatan sekolah terus, kegiatan sekolah biar ada tambahan pakai motor kan itu tengah jalan kebanan ban kempes ya tetap nekat juga ya biasanya di telepon biarkan di start mulai wes sampai kebanan padahal seharusnya kalau berpikir positif kan oh ini kebanan. Mungkin ini termasuk bagian rencana yang diatur Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus. Karena sekali nyoba ketagihan kan begitu. Iya enggak? Iya lah. Randy ketawa Randy. Betul enggak Ren? Mau ngilangkan sulit sekali kan gitu. Ngilangkan sulit sekali. Kadang-kadang saya pernah punya teman begitu. Ya kamu sudah istilahnya udah jadi ustaz kan gitu bagus lah hidupnya ya mata mudanya hidupnya glamor gitu. Jadi suatu saat jalan-jalan kita mana-mana gitu anak-anak di perempatan pinggiran jalan itu main gitar gitu. Terus teman ini bilang kuncinya salah ya. Kuncinya salah bukan kunci untuk masak loh kunci main gitarnya salah gitu gak pas. Ya, karena apa? Karena sulit hilang, sulit hilang. Kalau sudah dekat sama musik, pasti dekat sama perempuan kan gitu. Kalau sudah sama dekat perempuan, segala macam lah, tambah repot, pengeluaran banyak nanti. Neraktir, berikan hadiah, beri ini ya, segala macam aja, jalukan. Dikit-dikit, bawa belikan itu, beli ya. Belum apa-apa, udah minta dibeliin. Maka malam sebelum awal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya menjadi generasi guruba itu bukan pada saat kita melaksanakannya, bukan pada saat kita diasingkan dan merasa diasingkan, tetapi nanti di akhir kehidupan kita. Karena kaidah jasa, prinsip sederhana yang diajarkan di dalam Islam, bahwa orang baik itu jumlahnya secara kuantitas jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang berbuat orang yang berbuat jahat lebih banyak di setiap masa selalu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an wa qalilun min ibadiy syakur dan alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang mau bersyukur. Hamba yang bersyukur itu sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Dipertegas lagi dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang secara khusus berkaitan dengan tema ini yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu dimulai dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing lagi di akhir zaman. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Hadis ini menunjukkan bahwasanya awal perjuangan Islam itu diagungkan. Akhirnya pun demikian. Antara kedua atau rentang waktu ini, Islam mengalami pasang surut. Kadang-kadang mayoritas, kadang-kadang minoritas. Kadang-kadang sukses, jaya, menang. Kadang-kadang dikucilkan. Tetapi yang pasti di awal dan di akhir, yaitu ghariban, ghuraba terakhir. Nabi Muhammad SAW di awal-awal Islam, ingat ketika beliau mengajak kepada Islam bertauhid, artinya menyerahkan ibadah itu seutuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memberikan kepada selain Allah sedikit pun, kan dianggap aneh, dianggap aneh. A'adzibu an ja'ahum munziru minhum. Demikian. Apakah mereka merasa heran dengan diutusnya seorang pemberi peringatan dari kami? Ini keadaan orang-orang kafir. Aneh Muhammad ini. Karena nah barakallahu fikum, cara berpikir masyarakat kita itu ketika itu sudah satu. Beribadah itu dibagi dulu kepada berhala, kepada patung, untuk sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak kepada kebaikan-kebaikan kok seperti ini, enggak mungkin. Ditentang, dikritik, dicemooh, dicaci, dimaki. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencari tempat-tempat keramaian di awal-awal Islam. Dilihat orang berkumpul didatangi, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Kalian mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salam katakan, "Man yu'mini mati fil jannah." Barang siapa yang memberi pertolongan dan pembelaan untukku, dia nanti masuk ke dalam surga bersamaku. Di setiap suku, setiap kabilah, itu didatangi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ditawarkan, siapa menjadi pembela? Demikian dibawakan Nabi Muhammad alaihi salam. Diikuti oleh pamannya. Siapa pamannya waktu itu? Abu Jahal. Setiap kali Nabi Muhammad alaihi salam mengajak manusia kepada kebaikan, kata Abu Jahal, "Jangan percaya. Ini bohong. Saya lebih paham tentang dia. Saya pamannya sendiri. Ini keponakan saya." Jadi orang kan menilai, oh iya, pamannya kok, kan lebih paham, lebih ngerti daripada kita. Ponakannya sendiri, dibilang gila, pasti gila. Pamannya sendiri yang bilang gila kok, pamannya lebih paham. Terus gagal dan satu sini. Ini bertahun-tahun dilakukan Nabi Muhammad alaihi salat. Nabi Muhammad alaihi salat melaksanakan sholat, dianggap aneh. Apa ini Muhammad ini? Melakukan seperti apa? Dan seterusnya. Tetapi ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ajaran Islam disampaikan, hukum pasti dari Allah, selalu ada penentang dan selalu ada pembela, kan begitu. Jadi kita tidak perlu khawatir oh nanti dikucilkan, tidak. Setiap waktu selalu ada yang membela dan di lain pihak selalu ada yang menentang. Itu pasti, tidak mungkin tidak, pasti. Nah, Nabi Muhammad SAW pun dibela oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang berjiwa baik, walaupun kebaikan jiwa mereka tidak menyelamatkan mereka dari api neraka karena mereka dalam keadaan kafir dan musyrik. Siapapun yang baik tentu senang dengan orang baik. Nabi Muhammad alaihi salam katakan, "Al-arwahu junudun mujannadah." Ruh dan hati kita itu ibaratnya pasukan tentara. Yang baik akan berkumpul dengan yang baik. Yang jahat akan dekat dengan orang yang jahat. Orang baik tidak mungkin langgeng. Tidak mungkin akan terus bersama dengan orang jahat. Orang baik orang jahat berjalan mungkin sesaat, pasti nanti akan dipisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak rela. Allah tidak rela hambanya yang baik berteman dengan hambanya yang jahat. Allah tidak rela melihat hambanya yang baik, yang taat, yang saleh, kalau temannya orang jahat, pasti ada sebab dipisahkan. Nabi Muhammad alaihi salam katakan dalam hadis Anas, "Ma tawadatna billahi tsumma yufarratu bainahuma illa lidzan bin yasbithuhu ahadun." Tidak ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian dipisahkan oleh Allah kecuali karena salah satunya melakukan dosa. Artinya orang jahat, Allah tidak senang, tidak rela kalau hambanya yang baik dekat dengan orang yang jahat. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang baik tadi di tengah orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang yang baik akan berkumpul, orang yang buruk pun akan berkumpul, membentuk sebuah kelompok tersendiri, membentuk sebuah kelompok tersendiri. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah contoh generasi huruba yang harus diikuti. Lihatlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, bagaimana mereka dicaci, dicemooh karena mereka mengamalkan Islam, dianggap aneh, nah, dimusuhi karena menyelisih kebiasaan dan keumuman masyarakat. Maka kita pun demikian di zaman ini, di zaman-zaman seperti ini. Mungkin secara zahir, bentuk lahiriah kita itu sudah tampilannya berbeda. Kalau kita mau berpikir sederhana seperti ini, orang yang berada di atas kesalahan, orang yang jelas-jelas melanggar syariat Islam, mereka begitu percaya diri hidup di tengah masyarakat. Kenapa kita yang berjalan di atas Islam, di bawah bimbingan cahaya Al-Quran dan cahaya sunnah Nabi Muhammad alaihi salam, malu hati, kecil hati? Kan banyak orang-orang yang tidak tahu malu kan? Orang-orang yang tidak tahu malu itu banyak kan? Tato, kanan kiri, pipi, leher, hidung, semua ditato. Dia bangga punya tato seperti itu, iya kan? Gak ada orang punya tato terus malu gitu, mas jangan. Punya tato gambar naga kan gitu. Naga itu gambar meong, harimau itu. Harimau kan meong, bangka kucing ya. Gambar meong, harimau. Orang dari tato itu, dia membuat tato itu untuk dibanggakan. Gak mungkin buat tato terus kemudian disembunyikan. Itu untuk dibanggakan. Walaupun tidak terlihat, bilang tato ku ada di punggung ini. Becak. Yang lainnya buaya. Becak lawan buaya jadinya. Dia begitu bangga sekali. Yang perempuan pakaiannya seksi mungkin, seksi kebersihan. Semua dipukul bersih, seksi kebersihan, seksi sekali sudah. Apa yang seharusnya disembunyikan diperlihatkan. Pede sekali kan gitu, pakai lipstik, pakai sepatu yang apa, jalannya susah sekali tuh, yang kadang-kadang bisa buat sedikit sekali tuh. Yang berhati miru, PD-nya bukan main, percaya diri, bahkan bangga, pengennya dilihat orang, menjadi pusat perhatian. Kalau kita berpikir sederhana kan, kenapa mereka bisa percaya diri? Sementara kita yang mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara kita yang ingin mengikuti jejak para sahabat, ingin mendapat dan meraih surga, kalau kita malu nggak tua, istina lu nek, anu. Umpamanya kalau kita izin saya kalau celananya congkrang, cengkrang, izin. Yang lainnya nutupi mata kaki, motor kita yang tak putih sendiri. Seharusnya bangga. Kok celananya cengkrang yang laki-laki? Generasi gurubah. Generasi gurubah. Orang kan tanya, apa itu generasi gurubah? Makanya belajar. Masih kelas 2 SMA kalau sudah pelihara jenggot, keren, gak tahu. Nambah cakep seperti ini. Rasulullah itu cakep loh. Paling cakep pakai jenggot, itu juga pakai jenggot. Sampai aja, harus pede gitu loh. Percaya diri. Jangan kecil hati, wah terjenggot kemana-mana. Takutnya kumuh atau piye. Yang akwar mungkin pakai hijab, nah, merasa malu hati, wah Rapi naik kayaknya kalau dibujulkan diasingkan. Seharusnya tampil pede kan gitu. Tampil pede. Kulit terjaga rapi. Gak perlu pakai lulur, gak perlu pakai spa. Sudah ditutup dengan hijabnya. Mengurangi pengeluaran besar sekali. Nah, alhamdulillah. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit. Memang susah dan berat. Untuk tetap menjadi generasi berubah di tengah modernitas zaman. Bukan berarti kemudian generasi berubah itu tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk menguasai hal-hal yang bersifat modern. Bukan. Boleh. Karena modern itu kan barakallahu fikum berbagai macam bentuknya kan gitu. Ada hal-hal yang baru, yang modern, yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Islam. Ada juga memang hal-hal yang modern dan itu merusak ajaran Islam. Kita pilih-pilih lah. Kita memilih yang baik. Sehingga jangan sampai ini disalahpahami bahwa generasi berubah itu anti-modernitas. Bukan. Kita tidak anti dengan modernitas. Tetapi kita berusaha dengan modernitas itu kita tetap menjadi orang baik. Jangan sampai kita karena modernitas menjadi jahat. Tetaplah menjadi orang baik walaupun keadaan kita pernah di tengah modernitas zaman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup insyaallah. Tidak perlu berpanjang lebar ya. Insyaallah cukup apa yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Yang SMA 1 karangannya ingin mengundang enggak besok? Atau sudah titip? Hah? Maka karangan hari ya. Karena teman-teman kita yang di SMA 1 Karanganyar juga mengadakan pengajian akbar ke Karanganyar, kalau ingin datang silakan. Tema yang dipilih adalah Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Jadi memang belajar agama itu bukan lama atau banyaknya, bukan. Tapi yang penting kita bisa membangkitkan kecintaan kita kepada agama. Itu yang terpenting. Kemudian saya juga dapat titipan untuk yang daurah SMA sudah. Ini acaranya spesial daurah SMA. Lintas gunung. Jadi hari Sabtu yang lalu kita survei lapangan itu dari Bendungan Solor naik Bukit 2. Nanti tembusnya di Kota Wonogiri. Nanti di Kota Wonogiri baru dijemput bis pulang. Hah? Abon ya. Abon ya. Malamnya ada cerit malam. Malamnya ada cerit malam, sana ada kuburan di tengah hutan, ya hutan jati-jati itu loh. Kuburan, itu kuburan kuno loh itu. Buroba itu gak takut kan? Gak takut sama setan Buroba. Seharusnya setan yang takut sama Buroba. Jadi di tengah hutan itu ada kuburan. Kuburan kuno pokoknya besar-besar itu. Jadi nanti tanpa ada cahaya, kecuali lampu, tiga lampu disimpan di tengah kuburan. Gak ada cahaya kecuali lampu ya. Nanti lampunya itu diletakkan di atas kuburan itu, dikasih buku sama bolpen absen, harus satu masuk. Insya Allah bagus sekali ya. Kalau yang takut bisa membawa baju ganti. Kalau nanti buangan itu tapi insya Allah menarik, menarik sekali karena acaranya spesial. Jadi pelajarannya mungkin cuma satu hari satu malam aja materinya, tambah dari tingkat di tengah kesehatan kabupaten juga. Mungkin cukup, saya kembalikan ke moderator.